Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوان قتلى رحمكم الله. Tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam suasana keimanan. Tidak ada ikatan nasab di antara kita. Tidak ada maksud dunia di antara kita. Keimananlah yang menggerakkan langkah kita, meringankan setiap langkah yang kita lalui untuk hadir bersama dalam majlisnya. Kita berharap sebagaimana Allah menghimpun kita di tempat ini, tanpa ada ikatan nasab di antara kita, tidak ada maksud dunia di antara kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kembali berkenan mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan salah seorang tabi'in, beliau mengatakan di awal setiap pagi, beliau mengatakan asbahtu baina ni'matain la adri ayyuhuma afdal. Setiap pagi aku berada di antara dua kenikmatan yang aku tidak tahu mana yang lebih mulia satu di antara keduanya. Yang pertama beliau mengatakan dzunubun yasturuhallah falam yu'irani ahad. Dosa-dosa yang masih Allah tutupi dari manusia, sehingga aku tidak dipermalukan oleh orang-orang. Yang kedua, mawaddatun yulqiha fi qulubi ibadihi wa lam yablughha amali. Rasa cinta yang masih Allah campakkan di hati hamba-hambanya, padahal amalku tidak cukup untuk menggapai kemuliaan itu. Ikhlas Allah Allah jujur. Harus kita akui bahwa setiap hari kita begitu banyak mengecap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di satu sisi masih banyak kealpaan dan kekurangan yang kita lakukan di hadapannya. Karena itu ada dua perkara yang sukar dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah menghitung nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Dan kesukaran yang kedua bagi seorang manusia adalah menghitung kealpaan yang dia lakukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang bagaimanakah bersyukur itu. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Nabi Dawud, beramalah sebagai bukti daripada kesyukuran kalian. Jadi kalau kita merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita tunjukkan dengan amal ibadah kita. Semakin tunduk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh kita mengharapkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara tentang surga, maka hal ini biasa dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya para sahabat hadirin ikhwatal iman rahimakumullah sempat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tergopoh-gopoh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan asbahtu munafiqan. Ya Rasulullah, kayaknya saya seperti orang munafik. Kata Nabi, mengapa kau berkata demikian? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersamamu seolah-olah surga di depan mata kami. Begitu rindu kami dengan surga. Dan begitu takut kami dengan neraka. Tapi ketika kami kembali ke rumah kami, kami dilalaikan kembali dengan aktivitas kami. suatu hal yang pernah dan mungkin kerap kita lakukan. Kalau kita sedang ngumpul, terasa naik keimanan kita, melambung, seolah-olah kita sedang berada di suatu tingkat yang sungguh nikmat luar biasa. Tapi ketika kita kembali dalam aktivitas-aktivitas kita, mungkin terkadang kita dilalaikan kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, sa'atan, sa'atan. Memang perlahan demi perlahan. Artinya hadirin jemaah iman rahimakumullah, bahwa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sering membeberkan tentang bagaimanakah keadaan surga. Tiada lain, tiada bukan. Bukan sekedar untuk memenuhi wawasan kita, akan tetapi untuk menjadikan diri kita ini rindu, untuk menjadikan diri kita bersiap-siap. Karena itu hadirin jemaah iman, kita mengharapkan tujuan dari kajian-kajian ini bukan sekedar tahu. Saya masih teringat pertama kali saya diundang ke sini, kembalinya saya dari dakwah di Australia, saya mengatakan Indonesia bukan kurang orang pintar, kita kurang orang benar. Kalau hanya ingin menjadi wawasan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitu banyak orang yang berwawasan, orang yang pandai, namun sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, seseorang tidak dianggap berilmu sebelum dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tata hati kita. Kita hadir di mabit ini bukan untuk sekedar tahu, oh bagaimana surga. Akan tetapi justru terjiwai, ada internalisasi dalam hati kita. Begitu khusyuk dan masyuk kita dalam begitu apa yang dipaparkan tentang bagaimana surga, sekaligus menyiapkan diri kita, adakah diri kita ini kemudian menjadi penghuni-penghuni surga. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada doa yang biasa kita lantunkan. Kita sering melantunkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ingin kita sejenak melakukan waqfah, sedikit kontemplasi berkaitan dengan doa ini. Di ujung dari doa ini, ikhwal akhwatullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata dari doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita diajarkan untuk meminta sesuatu yang tidak biasa-biasa. Dalam hidup kita diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tidak untuk menjadi manusia-manusia biasa, tapi kita diminta untuk menjadi orang-orang yang meninggalkan sejarah, sejarah kebajikan yang pernah kita torehkan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya masih teringat dengan ungkapan seorang penyair. Beliau mengatakan, kun rajulan idza atal ladina min ba'dihim qalu mar wa hadzal athar. Jadilah kalian orang di mana generasi berikutnya akan mengingat dulu pernah ada orang itu. Dan kalau mereka ditanya, maka mereka akan membeberkan bagaimana sepak terjang kebajikan yang kita lakukan. Tugas kita adalah bagaimana make the history, bagaimana kita menciptakan kebajikan sehingga hadirin ikhwatal iman, orang merasakan bahwa kita pernah ada. Apa jadinya sekiranya kebajikan itu hanya kita kungkung dalam diri kita? Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menularkannya dan memberikannya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena itu kita minta sesuatu yang bukan biasa-biasa. Sesuatu hadirin ikhwatal iman, sesuatu yang istimewa. Bahkan dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kita minta bukan keimanan dan ketakwaan biasa-biasa, tapi ketakwaan yang kemudian menjadi panutan imamnya orang yang bertakwa. Subhanallah. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di sinilah yang akan kita bahas. Biasanya orang rindu terhadap surga, tapi ada suatu hal yang menarik ketika baginda SAW menyatakan surga rindu kepada beberapa orang. Ini yang luar biasa. Setelah tadi dipaparkan bagaimana keindahan surga, bagaimana keadaan di surga, bagaimana makanan di surga, tentunya ketika kita menghayati, menginternalisasi bagaimana apa yang disampaikan itu, terasuk dalam hati kita bagaimana kerinduan dengan surga. Tapi yang unik dan menariknya adalah ternyata ada beberapa orang yang justru surga rindu kepada mereka. Hadirin sekalian iman rahimakumullah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Namun hadirin sekalian iman, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan surga rindu kepada empat kelompok manusia. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menjadi apa yang dirindui oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Yang kedua, baginda mengatakan adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, hadirin ikhwatal iman, adalah orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa. Ini bukan berarti menafikan amal-amal kebajikan yang lain. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, empat kelompok inilah yang dirindui oleh surga. Kita akan melihat apakah hikmah di sebalik ini. Mengapa keempat kelompok ini begitu dirindui oleh surga? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagi orang yang menjaga lisannya, Al-Quran, hadis, bahkan para sahabat dan generasi orang-orang yang saleh, mereka menunjukkan bagaimana keutamaan orang yang mampu menjaga lisan. Tiada lain, tiada bukan hadirin ikhwatal iman, karena begitu beratnya permasalahan lisan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia melainkan di dekatnya ada malaikat yang akan senantiasa hadir dan mencatat dirinya. Subhanallah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwa ada orang yang menganggap remeh ucapannya, namun hadirin ikhwatal iman, ternyata dengan ucapannya itu menjadikan dia tercampakkan ke dalam neraka yang luar biasa dalamnya. Para sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, mengapa bisa demikian? Rasulullah SAW kemudian menjawab, fahal yakubun nas illa hasaida alsinatihim, bukankah manusia akan dicampakkan ke dalam neraka di antaranya adalah hasil, yes, hasil daripada lisannya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini menunjukkan betapa tantangan kita menjaga lisan bukan suatu hal yang mudah. Karenanya ketika seseorang mampu menjaga lisannya, hadirin ikhwatal iman, surga rindu dengan orang-orang yang seperti ini. Surga rindu sungguh. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mampu menjaga antara kedua bibirnya dan di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya surga. Sungguh hadirnya kota iman. Sehingga kalau kita lihat bagaimana tutur kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik merupakan khadim, pelayan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Anas bin Malik belum pernah mendengar hardikan dari baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam belum pernah terdengar oleh Anas bin Malik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardik kepada dirinya. Subhanallah. Tutur kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat masing-masing merasa begitu dicintai oleh baginda. Kehalusan tutur kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena itu lidah